Efesus pas 5. Santukan semeton dados para putran ide sangyang widiwase sane sayang, semeton patut ngusahayang rage buat ninutin pekarsan idane. Semeton patut urip sejeroning kapi tresnan, pateh sekadi ide sang Kristus tresna asih ring irage, kantos ide nyerahang urip idane buat irage, dados aturan sane miik ngalub, saha keledangin ring ayun ide sangyang widiwase. Santukan semeton dados para kaulan ide sangyang widiwase, indik mececabulan wiadin paindikan sane cemer, wiadin lobo angkare, tan pisan patut kebaosang ring pantaran semetone. Kadia sapuni ketaler indik bebaosan sane cabul, sane tan peguna, sane ngawak-awak, tan pisan pantes kebaosang ring pantaran semetone. Nanging tungkalikanipun, semeton patut matur panyuksme ring ide sangyang widiwase. Semeton patut eling ring indike puniki, sekancan sundele, sekancan jadmane sane cemer, wiaden sane lobo angkare, santukan indike punike maka sami mapi teges nyungsung dewa-dewa, nenten kelugre dados kaulan ide sang Kristus, miwah kaulan ide sangyang widiwase. Sampunangje semeton kantos keni ke blok-blok mesrane baos sanetan peguna, santukan sekancan paindikane punike pacang rauhang pidukan ide sangyang widiwase, ring sekancan jadmane sane langgane ring ide. Punika winanipun, sampunangje semeton seruron ring anake sane kadi asa punike. Sane riin, semeton wenten ring sejeroning peteng, nanging sane mangkin, semeton sampun wenten ring sejeroning galang, santukan dados kaulan ide sang penembahan. Punika winanipun, semeton patut urip sekadi para putran sang galang. Santukan galange punike sane ngewotuang woh, inggih punike kebecikan, kepatutan, miwah kesujatian. Saratang je melajahin seluiring painikan, sane ngeledangin ide sang penembahan. Sampunang je sareng laksanayang pekarian sane memeteng, sane tan mepikenoh, sane dados druen sang peteng. Tungkalikanipun, suluhin je paindikane punike ring galange. Sujatine tiang kimud pisan maosang paindikan sane kelaksanayang ring petengi. Semalihe, yening seluiring paindikane punike kesuluhang ring galange, irike pacang sinah kewiyaktianipun. Santukan sekancan paindikan sane sampun kanten sinah punike sampun dados galang. Punika awinanipun, wenten kecap kadi asa puniki. Metangi je ragane sane sirep, miwah metangi je saking pantaran sang padem. Ido sang Kristus pacang nyunarin ragane. Punika awinanipun, yatnain je ragan semetone. Sampunang je urip sekadi anak blog punggung, nanging urip je sekadi anak wicaksana. Rikala semeton medue sele, becikang je ngunayang, santukan masane mangkin masa sane kaon. Punika awinan, sampunang je sekadi anak blog punggung, nanging saratang je mangde semeton uning ring pekarsan ide sangyang widiwase, sane patut laksanayang semeton. Sampunang je semeton mepunyah-punyahan nginum anggur, sane wantah ngawinang semeton pacang nemu sengkale. Tungkalikanipun, semeton patut kebekin antuk roh ide sangyang widiwase. Mebebaosan je sareng timpal-timpal semetone, nganggen kekidungan kidung, miwah kidung-kidung suci. Mekidung turpuji je ide sang penembahan saking nekengati. Ring seluiring paindikan, semeton patut tansah ngaturang panyuk seme, ring ide sangyang widiwase sang aji, mesrane parab ide sangyang Yesus Kristus, penembahan iragane. Semeton patut pada saling alap kasor, melarapan baktin semetone ring ide sang Kristus. Semeton sane istri, patut setinut ring sang lanang, sekadi semeton setinut marep ring ide sang penembahan. Santukan, sang lanang sane ngereh sang istri, pateh sekadi ide sang Kristus ngereh pesamuan idane, semalihe ide sang Kristus ngerage sane ngerahayuang pesamuane, inggih punika anggan idane. Punika winanipun, sang istri patut nungkul ring sang lanang, pateh sekadi pesamuane nungkul ring ide sang Kristus. Dur pebuat semeton lanang, tresnain je rabin semetone, pateh sekadi ide sang Kristus, tresne asih ring pesamuan idane, kantos ide nyerahang urip pebuat pesamuan idane. Ide ngemargiang indike punike, buat ngaturang pesamuan idane, ring ide sangyang widiwase, mesrane sabdan idane, sesampun ide nyuciang pesamuane punike, antuk toye pengelukatan, semalihe, mangde preside ide ngerajegang pesamuane, ring ajeng idane, saha suci nirmale tan pecede. Sang lanang patut tresna asih ring sang istri, sekadi tresna asih ring dewek nyane niri. Sang lanang sane tresna asih ring rabin nyane, ipun tresna asih ring dewek ipun niri. Dan wenten anak sane geting ring dewek nyane niri. Tungkalikanipun, ipun miare sikianipun niri, pateh sekadi ide sang Kristus miare pesamuan idane. Santukan, irage puniki dados anggota anggan idane. Sekadi kecap cakepan sucine, punika awinanipun, sang lanang patut nilar reraman nyane, tur nunggil sarang ring rabin nyane, kantos sang kalih preside merago tunggal. Ring kecap cakepan sucine punike, wenten kesinahang paindikan sane kelintang patut. Manut pengresep tiange, paindikane punike ngeniang indik petunggilan ide sang Kristus marep ring pesamuan idane. Nanging paindikane punike taler ngeniang indik semetone, inggih punike sang lanang patut tresna asih ring rabin nyane, sekadi ipun resnain sikianipune, semalihe sang istri patut ngajiang suaminyane.